Jadi saya mau ini sambil saya kita ini sambil saya ulas tentang mata kuliah khususnya materi beton. Jadi saya tanya, kalian jawab, itulah penilaian saya. Karena kan kalian kan paling paling tidak kan kalian sudah melihat melihat dari lapangan. Ada yang ini. Apa yang kalian pahami tentang konstruksi beton? Ah, ya, ada yang ini. Ya, ada yang tahu. Apa yang kalian paham tentang konstruksi beton? Ah, siapa yang pernah lihat di lapangan pekerjaan teori? Ini. Ada tak dapat di lapangan? Iya. Ada yang dapat? Saat kape ada kalau sultan itu enggak paling kolomnya yang kolom untuk apa yang di depan depan itu ya kolom ini untuk hiasan yang di depan itu karena itu sudah mulai kemencoran karena saya lewat tadi saya ke kampus ini lewat tadi beton mix ada yang apa iya tidak pernah dapat. Ada yang dapat di lapangan. Nah, kalau kita lihat ini panjang penyaluran ini itu di daerah mana? Di antara di atas ini. Di atas ini, kalau kita lihat ini materi yang ini dia di daerah mana? Terus itu juga sambung lewatan. Penjengkaran tulangan. Jadi ada ini. Siapa yang dapat bangunan berlantai? Pakainya. Yang masih sempat dapat strukturnya. Yang masih sempat dapat strukturnya. Nada. Nah, inilah permasalahan saat kalian kita arahkan. Yang penting ada tambah kafe. Iya kan, kita harap begini karena itu malah ada yang sekolah apa jangan sampai kayak dengar kan berita SMA 96 di Jakarta ya kan sementara sudah selesai ya sih strukturnya backstringnya apa dan lain sudah dikeluarkan tapi rubuh sisi mana ya pokoknya ada sisi satu sisi rubuh patah kolomnya akhirnya rubuh platnya karena patah kolom jadi kemudian plat rubuh tapi di ada pinggir begini memang pada saatnya sih kalau kalian mendapatkan proyek-proyek yang ini seharusnya proyek itu kalau proyek berlantai itu ya harus ini memakai scaffolding yang ini yang ada nah, tapi kan kalian banyak masih banyak pakai scaffolding bambu atau tiang perantau bambu Jadi itu yang jadi. Kalau pakai begini, ini kan sikap begini. Jadi saat kerja praktek tidak jalan kalian, maksudnya tidak jalan ya, kalian tidak bertanya. Kan misalkan kalian datang terus disodori gambar, kan kalian arsitek, pasti disodori gambar, iya kan? Atau paling tidak dalam direksi kan ada gambar detail kan? Iya dong, ada gambar detail kan? Dalam direksi ya paling tidak kalau kalian nggak mengerti ya kalian bertanya apa yang malu kan kalian mau praktek kalian butuh izin kan? Ada nggak yang bertanya ke tenaga teknisnya ya kalau pelaksananya jangan ya, kalau pas pelaksananya orang dia sudah pengalaman tapi untuk biasa saja untuk membaca gambar atau ini ya bisa walaupun mereka ini mereka mau bisa menyebutkan bahwa ini tapi kan secara teknisnya enggak tapi kan setiap di lapangan pasti itu pasti ada tenaga teknisnya apalagi kalau proyeknya sultan lengkap tenaganya ada yang tahu yang panjang penyalurannya itu suposisi iya karena yang menilai nanti itu ya yang dosen itu nanti kan dia puasnya saya kasih nilai ini dia yang keluar nanti ya jangan salah kendaku iya kan kalau kalian tidak bukan saya ancam, ya. Kalau kalian tidak lulus ya otomatis ya tahun depan lagi masih percuma yang semester 8 ya kan menunggu lagi kan kalian rata-rata kontrak mata kuliah berapa SKS? Dan sekarang? Iya jumlah SKS atau? Iya jumlah SKS. Tidak jumlah SKS yang kalian kontrak di KNS. Maksudnya? Semester ini. Rata-rata kontrak semester kan berapa SKS? 12, 14, 14. Hah? 14 ya. Berapa? 14 SKS. Oh masih bisa ya? Karena, maaf ini dan bangka. Karena semester ini kita ubah kurikulum. Ada mata kuliah kurikulum untuk semester ganjil ini untuk posisinya di semester 7 posisinya itu sih nggak tetap mukanya tapi kalian harus presentasikan proposal kalian jadi semua dosen akan hadir dalam situ untuk penilaian itu untuk bukan penilaian secara ini, cuman bagaimana supaya judul proposal kalian, judul tugas akhir kalian diterima. Jadi so, tidak ada yang keluarnya Pak Murim atau apa. Setelah dia Pak Murim ke pemimpin lagi, kalau pemimpinnya tidak masuk di awalnya ya bisa saja dia ganti. Nah, ini menjaga bahwa ini menjaga bahwa supaya kalian selesai seharusnya kan awal-awal semester 7 kalian bisa masukkan judul pertengahan itu bisa di ini. Setelah itu kan bisa lah, bisa susun semester 7 kan bisa, langsung semester 8 bisa masuk studio. Nah itu hanya karena kemarin saya yang susun, tapi setelah saya susun baru saya workshopkan ke teman-teman dosen. Akhirnya kita, alhamdulillah kemarin kita sudah setuju dengan kurikulum baru itu. Karena kan kurikulum perubahan kurikulum itu per 5 tahun. Nah, kita sudah masuk. Seharusnya kurikulum ini berlaku semester ini sih. Nah, makanya itu banyak kurikulum ada perubahan. Jadi mata kuliah itu enggak, ini mata kuliah kalau bagi kalian enggak mau, kalian mau kontra enggak ada masalah, kalian kontra enggak ada masalah. Jadi terserah kalian, nilainya 4 SKS mata kuliah ini, tapi ini tidak ada tatap mukanya. Ini hanya berupa kita buat workshop, semua anak semester 7 wajib. Kalau semester 5 sekarang wajib akan ikut itu, ya kalau tidak kurang lebih juga nilainya, SKS-nya. Tapi untuk kalian terserah, kalian mau kontrak oke, kalian tidak kontrak oke, karena kan cukup mahal saja. Tapi kalau kalian kontrak lebih bagus, lebih terarah, artinya kan kalian sudah konsep judul, karena kan semester itu tidak sudah tidak mata kuliah kok. Iya, sudah tidak ada mata kuliah. Anu namanya workshop tugas akhir. Karena banyak mata kuliah, makanya saya kemarin tidak melakukan tes. Pak mungkin disuruh kemarin susun, mungkin tak pede. Ya nanti saya pulang baru 4 hari mingguan ini saya susun. Kemarin hari apa ya, ini ya Sabtu, Kamis saya workshopkan dengan teman-teman. Alhamdulillah sudah banyak sekali ya mata kuliah yang kita ini, malahan mata kuliah yang arsitektur neofunksional itu kita sudah buang. Malahan mata kuliah ini teruskan, kita sudah buang juga mata kuliah ini. Bahkan tetap bukan bilang buang semester ini, artinya kurikulum itu. Jadi mahasiswa yang semester 5 itu ya lah, itu sudah tidak akan dapat ya, mata kuliah ini. Jadi nanti mata kuliah ini akan masuk di mata kuliah yang mana? Struktur dan konstruksi. Kemarin kita tambahkan malahan konstruksi kayu juga, konstruksi bambu dan kayu. Nah, saya sudah sepakat dengan Bu Ica kemarin, konstruksi kayunya itu di semester 1-2 dipermantap. Kalau perlu ada konstruksi bambunya, konstruksi bajanya itu, konstruksi betonnya itu semester 3-4, konstruksi bajanya itu di semester 5. Jadi dia ini. Jadi walaupun ada fondasi, sudah ada fondasi apa? Kembali kan rata-rata. Sebenarnya sih sudah kalian pak itu di apa? Atap itu, ya kan? Rata-rata kan ada tangga atap itu sih. Tidak kembali. Jadi paling tidak ya kalian itu. Itu sedikit saya akan ke kalian ini apa ya, ini saya yang perlu kita dan ini sekarang yang kemarin jadi arsitektur lingkungan itu digabung dengan jadi arsitektur digital itu masuk sudah up. Jadi ini terus arsitektur digital lanjutan tadinya hanya pilihan. Nah itu kita sudah wujudkan supaya bagaimana mahasiswa sudah jadi mau tidak mau tugas akhir dan nanti itu harus ada modelingnya yaitu apa tiga dimensi. Karena saya sementara nego dengan Pak Rektor, kalau bisa maket ini saya menghilangkan, saya ganti dengan modeling tiga dimensi. Karena bikin bangun itu saja. Tapi itu masih belum goals. Sudah 2 tahun terakhir ini kami nego. Pak Eko itu masih suka yang dia. Makanya dia di ini ruang lantai di atas ini yang pikuk paling bandel tolak market. Akhirnya kan marketnya kan sudah ada di hall mereka itu kan. Market itu kan sudah ada di situ. Kan? Karena saya alasan saya bahwa tidak tempat. Akhirnya dia begitu, dia masih tetap ini. Ah, ini kan Abbas. Ada mak. Ini sekarang yang paling ini ada mata kuliah di luar prodi. Itu ada mata kuliah di luar prodi. Nah itu karena kita ada merdeka belajar kampus merdeka. Mau tidak mau ya terserah kalian kuliahnya di mana. Mau ke ekonomi, kalau mau ke ekonomi dia, tapi kan tidak semua ekonomi ya. Apakah ke kewirausahaannya, tapi kan kita ada banyak teknologinya gitu. Atau ke tetangga kita saja di kafe mau belajar tentang grafisnya, atau ke elektro saja belajar tentang instalasi di gedung ya, gitu. Nah, ini nanti kalian sudah lewat studio desain tematik. Ini X dari studio 6. X dari studio 6. Studio desain tematik itu yang tema-tema yang vernakular, futuristik, pink, green arsitektur, tradisional, yang vernakular, bioklimatik, ekologi, humanis, apalagi simbolis, metafora, nah itu yang dimaksud dengan arsitektur tematik, desain tematik. Jadi kalian, jadi dengan besar itu akhirnya kita sudah mengerahkan arsitektur lokal tadinya cuma 2 SKS, hanya ini kita masukkan kita A ini. Nah, ini yang saya maksud tadi bahwa ini yang saya maksud tadi. Ini workshop tugas akhir. Nah, pernah keluar ya dia geser di situ, digeser. Nah, kenapa kita andalkan pesisir? Itu karena kita kan masuk pada ranah daerah pesisir. Kontalan itu kan masuk pada ranah daerah pesisir. Daerah pesisir, kan pesisir itu bukan hanya pantai. Pesisir danau bisa, pesisir sungai juga bisa, ya kan? Apalagi kalau kota Gorontalo ini kan diapit dua sungai nasional, Sungai Bone dengan Sungai Bulamo. Sungai Bulamo di sana, Sungai Bone yang ini. Nah, itulah bagaimana penataan pesisir bantaran sungai. Nah, terus yang berkelanjutan, kan bagaimana berkelanjutan? Jadi bagaimana merawat pinggiran atau pesisir pantai itu bagaimana? Itu angka KN tematik itu ya, itu tadi karena memang ini nasional juga angka KN tematiknya. Ini mata kuliah nasional, jadi tidak bisa. Jadi kan kalau kalian bisa ajukan judul semester ini, ya kan bisa. Usahakanlah bulan 12 itu kan kalau mau selesai semester depan, usahakan bulan 12 ini. Kalau kalian bulan 1 baru mau proposal, mohon maaf, tidak dapat. Iya, nggak dapat. Karena kan masuk studionya paling bulan awal akhir bulan 1 atau awal bulan 2. Ya kalau kalian masih anu, kalau kalian mau menyusun proposal saat itu ya kalau maaf kalian nggak dapat. Nanti lah semester 9 baru kalian bisa selesai kalau mau gitu. Kalau kalian mau ini ya itu makanya kalau mau anu saya nggak paksakan mata kuliah tetap itu dia berlakuan kita ganggu dan hilangkan di peredaran di situ tapi tetap akan kita tambahkan di sini ini jadi mata kuliah yang vernakular atau apa pokoknya mata kuliah yang kalian kontrak itu kita tidak hilangkan karena kan itu sama kata-kata kami tidak dalam kalian kami hilangkan itu karena kalian akan tidak selesai. Tapi mata kuliah yang ini itu tetap akan kami tambahkan. Kalau studio 6 sudah, tenor kan sudah. Sudah kan mata kuliah yang itu bisnis real estate. Hanya diganti nama saja. Kepanjangan sih. Baru kepanjangan. Karena kenapa tenor ya karena kan visi universitas kita berbasis tenor ya kita harus anus sana. Nah, makanya mata kuliah ini silahkan mau kontak tidak juga tidak nah, tapi kalau kalian kontak mau tidak mau harus kalian presentasikan proposal kalian semester ini yang perbedaan dengan sebenarnya judul itu sama kan ini kan cuma hanya melegitimasi judul kalian kan yang sekarang muncul kalau di kampus-kampus lain namanya kolokium. Kolokium. Namanya kolokium memang wajib gitu. Kalau kita dulu karena saya alumni di sini kan dulu ada seminar arsitektur, ada seminar struktur, ada seminar perhutiman. Nah, itu yang mana kita mau seminarkan? Iya toh, kalau saya mau seminarkan perhutiman tetap ada, tapi kalau saya mau ambil ke seminar permukiman ya saya ambil kawasannya, kawasan permukiman. Kalau saya lebih ke arsitektur ya mungkin bangunan tunggal kalau mata kuliah zaman akhir angkatan-angkatan pertama di sini itu ada. Sama ini sama juga ini tapi sejatinya kan barang ini dulu setelah di ACC sini baru lari ke sini. Kan seminar judul itu ya itu karena sudah artinya kan ini kan judul kalian di sudah diketok istilahnya ya, kalau sudah diketok kan kalian tinggal menyusun sesuai dengan pendidikan kalian. Nah, kenapa di sini juga all dosen ini juga sini juga namanya all dosen nanti jadi semua ini all dosen ini karena kan ini kan harus ini karena kan mata kuliah ini kan mata kuliah yang semester 8 kalau tidak kan tidak tawaran di semester ganjil kan kapan selesainya kalian jadi tetap membayar istilahnya jadi kan kalau sebelumnya yang saya tahu itu kan ya itu judul itu kan di-store ke jurusan baru dari jurusan yang maksudnya kalau asesi atau tidak berarti ini judul kita presentasikan berapa judul begitu? Langsung semua kan begini judul itu kalian jurusan saya terima belum tentu pembimbing terima nah. Iya kan nah, makanya itu yang kita dari sekarang bagaimana sudah supaya kalian dalam satu kalian kalau kalian misalkan hari Senin depan kalian mau presentasi semua dosen diundang jadi sudah oh ya oke. Artinya nanti ada form dia di situ ada deskripsi sama sih kalian waktunya kalauan nah cuman bagaimana supaya tidak ini kan bisa saja ya saya saja kalau misalkan dari pamulang ACC kan nggak mungkin ya kalau pemikiran saya nggak mungkin sudah masuk itu kan kan bisa saja di dalam ujian saja bisa saja berubah judul. Iya. Nah, bisa saja kan misalkan ada kata anunya apa rancangan apa, ya kan bisa saja kalian ini. Ya tapi kalau ada yang misalkan dosen, misalkan pembimbingmu lebih tahu situasi di situ, ya kan nggak mungkin. Macam saya datang mahasiswa bimbingan saya, artinya kan ini mahasiswa saya bimbing. Saya tanya dulu, apa yang kamu kerjain di sini? Iya kan? Apa mau belajar? Ya kalau ini nih, kok sambung nggak keluasan data? Cari datanya. Iya kan? Kalau kita AI nah itu belum. Jadi bisa saya setelah apa yang kau menganggap mudah pada waktu. Karena kan pembimbing itu nggak mau ada bimbingannya stagnan. Dia mau cepat selesai. Iya kan? Makanya yang sekarang yang anak-anak yang kadaluarsa, yang kadaluarsa sekarang ini saya semua yang bimbing. Karena saya memang ya kalau tidak ada saya katain. Saya kasih kata-kata secara daripada dia kok. Ya. Artinya kan saya katain tapi bukan katain asal bukan. Ya saya ancam. Ya ancam ketemu kan. Iya. Saya enggak antai ini saya kasih antai. Terserah, mau tidak mau datang ya terserah. Kalau tidak datang oke. Saya mau. Karena kalau yang anak-anak ada luasa, kalau tidak dikasih begitu, nah makanya teman-teman dosen nganak buat bahan pokok tuh sama anak-anak kalau anak-anak itu yang aneh. Jadi anak-anak yang mahasiswa yang masih kelas-kelas itu tidak ada yang saya bimbing. Kecuali kalau masih yang lama-lama baru datang, nah itu. Kalau yang memang kadaluarsa, terutama anak 14, anak 14 kan, dia harus berterima kasih di COVID. Kalau tidak ada COVID, tidak ada penambahan, selesai. Iya, kan sudah dua semester ini dikasih penambahan. Malahan anak angkatan 2013 itu dikasih dua semester penambahan. Iya, jadi mereka seharusnya 14 semester, mereka sama 16 semester dikasih dua penambahan gara-gara COVID. Jadi ada di arsitek ada tiga yang ada lima kayaknya, lima, tiga di kota, dua dari Marisa, satu yang elektro. Jadi saat ada COVID ya, kalau tidak ada COVID dia oke banget. Nah sama dengan ini temanmu yang anak 2014, kalau tidak ada masih ada COVID, untuk masih ada COVID jadi ditambah anunya semester 15, kan tidak bagus menegang COVID terus, tidak bagus tuh. Jadi itu terserah, kalau kalian mau kontrak, mau tidak kontrak juga tidak ada masalah. Nah, kontrak juga tidak ada masalah. Karena itu saja supaya bagaimana supaya kalian terkontrol. Saya dengan pemahaman saya di sini, karena bukan hanya kampus kita, semua kampus. Malahan kalau di UNMAS itu malahan di SKS. Porsoknya tadi itu. Malahan di SKS. Dia sesuaikan dengan studio-studionya. Kalau studio mereka itu kan 5-5, 5 SKS, kalau kita 6. Kenapa 6 SKS? Karena kita kekurangan dosen, jadi terlalu banyak mata kuliah yang kita. Itu juga sih adanya. Tapi kalau di UGM apa itu? UI kayaknya sampai, ada yang sampai 8 SKS studionya itu, UI kayaknya. UGM kayaknya sampai. Karena ada yang sampai 10 SKS. Jadi makanya kan kemarin kita menyusun itu tahun ini, tolong tolong ajak tolong ke mahasiswa bisa kerja sendiri, bukan tolong ajak ke mahasiswa tolong ya mau kerja kan? Akhirnya kan tersinggung sendiri dulu. Jadi itu, jadi saya mohon kalau masih tertaki-taki menggambar, diulaslah. Kalau belum ada punya laptop, usahakan beli, diulas. Kalau tidak ada laptop, rajin datang di kampus, ulas-ulas menggambar. Kalau komputer di atas rusak, kalau kalian pakai untuk menggambar, tidak ada masalah. Kecuali kalau kalian datang mau bantu, nah itu yang salah itu. Kalau kalian belajar mau belajar perlu sekali ini tidak masalah. Iya toh. Kecuali kalau kalian datang bikin rusak, artinya memang munisian ada yang masih rusak, nah itu yang bermasalah itu. Paling tidak kalian tidak dipenjarakan, paling tidak ada indisipliner. Iya dok, apakah di ada dua, apakah kalian ganti atau kalian ditahan satu semester itu? Artinya, kalau kalian pakai mau rusak ya nggak masalah sih. Memang kan barang untuk dipakai, barang untuk mau dipakai belajar. Karena kenapa? Karena yang bermasalah itu kalau kalian sudah berlatih. Itu yang bukan masalah kalau kalian sudah di atas. Karena walaupun masih bisa mengubah-ubah di dalam situ, tapi kan tidak mungkin. Misalkan Maisaro yang ini, pipik masih tertarik-tarik, kan tidak mungkin. Pipik pejabat Maisaro mau kerjakan dulu, tidak dong. Otomatis ya Maisaro punya dulu, gambarnya dulu, baru dia. Tapi kalau mepet waktunya kan, ya tinggal begitu lah. Ada yang kendala saat itu yang lama-lama di dalam studio itu, karena mak kata-kata saya mak mengharap. Ya kalau tiba-tiba kalian apa angkatan kalian yang selesai tidak ada itu dalam plan nanti kok bantu kita dulu lah kok nanti kalau mau tidak mau ujian dulu anda mau datang mau bantu mau bikin mak tidak ada itu cuma kalau kelas itu. Tidak ada itu. Mana mau datang? Kalau misalkan Sultan di mana? Di Makassar. Baru misalkan Pipi mau ujian, baru artinya Pipi dulu dia bikin dia bantu Sultan. Sultan kasih keluar kalau mama ini Sultan ah. Jangan sampai kasih itu. Kalau misalkan sudah, kalau Sultannya ini sudah di Makassar, paling dia maafan. Ini saya sudah kerja di sini, kalau tidak ada di sini sudah banyak alasan itu, sudah banyak alasan itu. Apalagi kalau apa malah dengan Safira, sama ya. Nah itu artinya kan mereka ini anggaplah mereka tertanggalan. Ya kalau selesai satu, iya untuk kalau ini yang cuma selesai ini yang perlu ya itu masuk akal. Tapi kalau tiba-tiba kalian juga terus suaminya bawa kan tidak perlu dikatakan, iya. Jadi cuma penghiburan itu, iya. Weh bikin bantu kita dulu dibantu nanti kita mau bantu kita mau datang wah itu orang soalan. Mende mending dong ah. Pokoknya coba mana selesai cepat. Bandis kita mau bantu, nah kita mau bantu dari belakang arahkan begini. Bagus. Iya kok. Nah begini, ambil begini. Mau masuk di tiga dimensi, karena klik ini, klik ini. Nah itu bagus. Nah, terus selesai itu, ayo kita bikin materi sama-sama. Iya kok. Nah itu yang seangkatan seiman itu, kalau seangkatan baru mulai pun nanti iman kita tuh nanti ayat tidak ada. Iya kan? Eh apa? apalagi ini. Nah, ini kan gagal semua tuh. Ini yang lahir kan cuma ini kayu palik, karena sini dong, ahli sini dong, asli sini dong. Ya. Terus dia kita kan digorok juga, kalau kurang digorok. Iya toh. Apalagi citra somiden depet paco moka kan. Kalau selesai ini langsung so pasang estar, so langsung menikah. Dan so bapak langsung ya kan so menikah, Pak. So langsung ada adik. Tidak ada mau datang. Pin. Tidak ada lihat kamu datang kan kalau enggak ada begitu mah tidak ada itu deh. Paling dari lagi sore deh ya, ada hari putih, tidak ada jaga. Apa begitu? Jadi jangan apa, jangan ini. Sedangkan pacaran saja masih bisa putus. Happy ya? Tidak ada. Tapi ada juga berhasil. Ada berhasil. Lihat mama berhasil tuh. Ya papa kan sama-sama arsitek berhasil. Oke, tak saya tidak usah masuk di tadi. Kita kembali. Ini panjang penyaluran. Artinya kalau gaya pada tulangan ini akan kita tidak usah lihat, ini saja kita bahas. Jadi untuk panjang penyalurannya itu, ini panjang penyalurannya bisa saja ada overstep keluar dari sini, overstep keluar dari sini. Ini juga biasa ada balok dari sini. Kalau dilihat ini ada kolom, ada balok ke sana. Jadi inilah penyaluran satu ini. Ini juga penyaluran, ini juga bisa jadikan penyalurannya ini. Ini jadi kan biasa kan kalau ini ada biasa juga kan kalau terlalu lebar ini ada pasti ada balok kanan ini ada ini balok kanan ini karena tidak ada ini ada balok kanan karena tidak ada ini. Nah itu yang jadi penyalurannya itu penyalurannya ini jadi paluk ini di jadi bebannya dia, jadi bebannya dia. Nah, sambung lewatan itu ya, ini bisa naik ke atas ini sambung untuk menyambung kolom yang baru. Ini juga ada ini. Nah, ini ada besi lewat ini. Itu juga sambung lewatan. Karena kan siapa tahu ini 16 meter panjang ini. Kayak ini kan panjang besi itu kan rata-rata 12 meter atau ada 11 meter juga ada setengah, ada 10 meter. Nah, tapi kalau SN itu rata-rata 12 meter. Jadi itulah jadi ini. Jadi ini saja, ini paluk ini tidak mungkin hanya sampai di sini. Dia harus ada lebih juga. Dia harus lebih juga. Nah, itulah ya di sini. Nah, untuk penjangkaran tulangannya, ini jangka tulangan itu biasanya ada ada overstep lengkungan di bawah. Biasanya ada bawah begitu, itu di setiap sudut balok atau pinggir balok itu ada pasti ada itu. Karena paling itu agar supaya tidak patah saat ada beban atau gempa, itu tidak akan patah, jadi dia akan bermain dengan, kalau orang sipil atau teman-teman sipil bilang, lentur. Karena kan manusia bukan hanya manusia yang lentur, balok juga harus lentur. Kalau balok, makanya balok itu, kolom itu, kalau terlalu banyak besi itu kan tidak bisa juga. Besi kolom itu juga mau bebas istilahnya. Kalau sesak juga nggak bisa. Makanya kalau teman-teman, makanya kalau kita si arsitek itu ya kita hanya mengandai saja. Tapi ada juga arsitek yang jago struktur, nggak semua juga. Kalau saya pribadi ya, saya mengandai. Terus saat mau mengerjakan sesuatu ya saya panggil teman-teman sipil. Tetapi kalau rumah-rumah sederhana, rumah satu lantai, ya, nggak salah. Supaya mau ambil sendiri DP2. Kalau bangunan berlantai ya, otomatis dua lantai, apalagi kalau tiga lantai saya kerjakan itu saya pasti akan saya panggil sipil. Dua lantai saja saya panggil teman-teman sipil. Teman sipil pasti saya panggil untuk jadi tapi tidak semua teman sipil yang saya panggil. Ya khusus orang struktur. Alhamdulillah yang jadi yang nanti kalian ajar tadi ya itu dia orang struktur. Sipil struktur satunya tapi istilahnya bantal. Jadi itu yang di ini. Nah, coba saya mau supaya ada, karena saya tanya-tanya dada, saya mau supaya ada penilaian saya UTS untuk materi beton ini. Saya mau kalian curhat dalam hal mengenai pekerjaan kalian selama kafe. Yang curhat yang tentang apa konstruksinya, jangan curhat tentang kalau kalian dapat cinlok, kalau kalian tidak dikasih makan, kalau kalian tidak diambil ngambil gambar, jangan curhat begitu. Yang saya mau yang apa yang kalian dapatkan sejak sisi positifnya di selama kampen. Ayo siapa yang duluan? Bisa berdiri atau bisa coba. Walaupun kemarin waktunya evaluasi kafe itu kan saya yang tanya. Walaupun sudah ada berapa orang, kenapa sudah saya lihat ada yang sudah minta undur diri. Iya, kenapa? Sudah selesai proyeknya? Sudah selesai masa bakti. Atau mau fokus? Masih tugas sekarang, tugasnya apa sih? Mata kuliah apa sekarang yang ada tugasnya? Cuma tekbang, Pak. Hah? Cuma tekbang. Tekbang? Dengan ini over 6 bulan, Pak? Iya, tidak ada. Ada, tapi tidak ada. Makanya galau dosennya. Tidak ada yang kerjakan. Iya, ayo, coba. Nah, coba sulat. Apa yang dapatkan, tapi sejauh mana yang kamu dapatkan? Kalau strukturnya dirama apa? Dirama pakai struktur bagus di daerah mana dalam pekerjaan bang? Di bagian dalam ada 2,000 oh, di pekerjaan yang gerehean itu, yang kanal itu, yang saluran itu, ya. Yang penjual ikan, ya. Di situ, yang saluran itu, ya. Dirombak itu saluran itu, diperbesar atau di, cuma di taruh plat di atas, iya, tidak, dirombak, diperbesar. Karena kalau ada ya, terserah barang itu jadi bumerang buat saya. Kalau sok kotor, stagnan air, airnya kan di daerah saya kan meluap airnya. Di jalanan itu di depan rumah saya itu. Bukan rumah saya sih, rumah saya. Sampai sini kalau hujan satu hari itu sampai di sini. Di jalanan. Kalau rumah saya karena rumah tua, baru lantainya kan masih lantai mesel biasa, jadi air itu keluar kayak air apa ya, mata air. Jadi bara amas kalau saya itu pernah itu apa ya, saya depan TV, untung apa ya, kayak tempat tidur tinggi. Saya begini, siapa ada air? Ternyata saya sudah capek tadi. Air sudah perlu di dalam. Makanya mertua saya bangun rumah di samping itu, saya kasih tinggi. Jadi jaraknya dari rumah saya yang ada itu sampai 1 meter. Lantai yang rumah yang tua itu dengan rumah yang di samping itu hampir 1 meter jaraknya. Jadi saking. Kalau saya rumah saya kan sekarang begini, rumah yang tua itu dari halaman turun 3 tangga masuk. Nanti di belakang dapur baru saya kasih naik lagi. Karena kalau dapur basah, kita mau masak, itu langsung marah aja makan apa sih? Terus apa lagi? Tidak diketahui bertahun-tahun bahwa begini cara mendapatkannya, beban bahasanya begini, akhirnya dapat isinya begini. Tidak. Ya, karena biasanya sound yang mengalir itu. Sound yang terdiri itu. Baru ya, kalau kita nyari bahasa kolasi jadi ada begini. Ya kan saya datang sini untuk belajar. Iya. Saya bukan datang sini untuk jadi tenaga. Saya datang sini untuk belajar. Kan begitu. Ya kan enggak hanya menyeprak. Kerja praktek. Misal apa yang dapatkan di awal nasib tempat kafe asrama siswa SMP SMA MTS, kenapa tidak asrama siswa? Memang di situ orang banyak orang dari luar. Berapa kamar? Kan asrama siswa itu kan banyak orang-orang dari luar. Empat kamar. Tadi kisah. Paling nampak kalian lah. Bisa cuma dua kamar tingkat dua, empat orang dalam. Iya. Iya. Atau 10 kamar, 10 orang di dalam satu kamar. Kalau itu kata apa? Kalau sudah 10 atau 8 di dalam itu sudah banyak. Kecuali tentara dan polisi. Terus apa yang kau dapatkan? Artinya kan kau dapat pekerjaan melantai ya kan? Iya kan? Pengecoran apa dan lain-lain? Iya kan? Dapat kan? Apa yang kau dapatkan di sini? Positifnya lah, nggak usah lah yang negatif. Nggak usah lah curhat tentang ngarangin pengen bas atau apa. Apa? Ya. Nggak usah malah takut, karena itu juga saya tunjukkan evaluasi tapi mah kelanjutan mata kuliah ini. Karena otomatis ya saya memang tidak akan drop total, malahan saya mau rapikan istilahnya. Ya tak. Otomatis ya ada budget di situ. Apakah kita berikan baju supaya mereka keratan di sana? Kayak anak siapa dari SMK? SMP kan gitu. Nah, supaya rapi kita. Supaya itu membedakan bahwa anak praktek dengan itu. Karena biasa juga sih ada pelaksana yang kalau tidak ada orangnya di lapangan, anak praktek yang dijadikan sebagai tenaga. Tapi biasanya itu artinya kan itu juga sih membantu siswa sih. Apalagi kalau jauh di tempat bawah. Karena kami juga tidak siswa begitu, kami jadikan tenaga. Tapi tidak lepas secara ini. Tetap harus nanti dia ke lapangan kalau ada pendamping dari konsultan Piki. Akhirnya yang menjadi kekeraan sekarang, yang menjadi tenaga-tenaga sekarang itu rata-rata terampil di luar sekarang. Anak SMA tahun berapa itu? 2003. Kami kebetulan dapat berapa anak SMA di perusahaan saya, kita bawa ke Dua Lembu dengan Marisa. Ada proyek kantor PU Walemo, kantor kecamatan, itu tidak. Tapi kami tidak lepas, kami tetap harus di lapangan itu harus kandang tinggi. Jadi ya seharusnya sih begitu sih artinya begitu. Makanya dengan adanya masukan-masukan dari kalian ini ya, seharusnya di laporan kalian itu ya seharusnya ada bab kesimpulan dan saran. Kesimpulannya apa ya, sarannya bagi mata kuliah ini untuk jadi bagaimana. Kenapa saya sering cari mau evaluasi, karena kan mata kuliah ini kan saya mampu nah, saya mau ya itu mau perbaikan. Kenapa juga tadi muncul workshop itu ya, karena kan dari kaprodi kan kaprodi ini bisa saja kami pembimbing tidak terima itu ya tadi itu permasalahan itu ya permasalahan kau sanggup nggak, kalau saya pertanyaan itu kau sanggup nggak cari datanya, kalau sobat yang satu menit itu saya langsung tidak mampu ini. Nah, baru saya awal apa yang kau suka desain itu yang saya tawarkan. Kalau ini ya pada saat ini judul itu gampang tapi sanggup tidak kita mengerjakannya. Iya kan, intinya di situ, karena siapa yang mau kerja? Coba kalian sodori dosen, paling dia bilang bayar saya 100 juta. Pernah itu, pernah tahun berapa itu datang orang tua ke saya, Pak, kemudian mau bantu anak saya. Kan mungkin dia dengar di tetangga-tetangga, bahwa 3 juta, 4 juta, atau 2 juta setengah, tahun-tahun itu, tahun 2 juta setengah. Terus, pertama orang tua kayak mahasiswa itu datang, Pak, boleh bantu. Kamu, berapa kamu bayarkan saya? Kamu bayarkan Pak Dia, kenapa kita mau? Bayar saya 100 juta. Sini saya ikutkan. Judulmu apa? Nah, kita mengambil, judul pusat perbelanjaan, atau mall, tidak mungkin hanya 100% nih, iya, paling tidak 200 atau 500% nih, lantai 1, lantai 2, anggaplah kita kurangi hanya 400, kalau kita overstep lagi kan main 600, iya kan, tambahkan overstepnya 600, lantai persen nih. Jadi sudah 1100, iya kan? Tambah lagi lantai berikutnya, oke lah kita kurangi, perkecil lagi, taruhlah 300, jadi 1400 kali sekian, iya kan? Dulu itu betonnya itu perhitungan per meter khusus sangkar itu sekitar 4.500, atau kalau bangunan berlantai itu sekitar 5.500 kali. Terus kita hitung-hitungan saja, 1% dan 1,5% dari situ biaya konsultannya berapa? Iya kan, sama ini sama loh, kulit dibilang kan. Kenapa kami mau waktu gitu? Ya supaya kalian yang kerja, nggak usah apa sih. Kan aku pun nggak pembimbing. Kan kalian sudah disodorin dua pembimbing. Dua otak. Masa nggak mau jadi kalau dua otak yang mana? Ya jangan juga datang loh. Pak, bagaimana ini? Saya tidak tahu mau bikin bagaimana. Jangan. Kalian harus bikin dulu. Ada yang kurang nggak? Lalu tugasnya pembimbing. Kalau kosong kertas kalian, datang di pembimbing. Apa yang mau dibimbing? Kalau pembimbing tadi ya sama saja halnya pembimbing. Karena intinya tidak ada pembimbing mau kasih rusak, tidak ada. Karena ada namanya di situ. Iya. Kan malu-malu. Kalau misalkan surkan anak jadi anak bimbingan saya misalnya. Terus ada gambarnya salah dalam situ, terus ini ada yang dijadikan referensi apa ke baru dilihat nama saya situ. Atau bisa saya di surkan terus ada nama saya di situ. Iya, kan malu. Bukan hanya surkan saya kan juga malu. Jadi tidak ada. Jadi kan apa lagi anunya? Sama dengan ada tahun angkatan KP 2010. Makanya keheboh itu dulu. Dia tidak bisa dikuat saya. Kan cewek perempuan. Perempuan kan ada berapa itu? Ada ini. Saya bilang, kalau kau mau anu, saya nunggu aja. Tapi kalau kau dalam ruangan sini, saya masih di jurusan, kalau kau di jurusan, kau kerja di atas sini, iya kan? Kan enak, kau enak sebenarnya. Siapa tahu ada dosen masuk sini, Pak Bu, Pak tanya apa dia maksud ini, kan begitu. Karena ini salah satu taktik mau cepat selesai. Makanya kalau mau cepat selesai, iya tak? Mau cepat selesai itu, mau asistensi bawa laptop juga, iya tak? Saat di asistensi langsung kerja di situ, Pak, so begini, iya tak? Langsung berubah di situ, jangan, oh, ya Pak nanti mau berubah. Hal yang mustahil itu datang besok, mungkin satu minggu, iya tak? Kalau ada pacarnya di sebelah sana, paling dia mau urusnya kecil. Apalagi kalau dia kecil, nah tidak mantap putus. Jadi akhirnya tapi enggak apa. Karena mau selesai itu pakai taktik dan logika juga. Karena kok saya juga ya sistem begitu saya pakai. Saya S1 kan di sini. S1 itu yang dorong ke studio dulu ini nih ya. S1 kan saya selalu di sini ini yang steam dan yang di bawahnya rektor itu anu di situ. Pak Umar masih berjaga waktu itu kan enak kok kotang iya kan orang dulu itu masuk di dalam situ 3 or 4 orang tapi empat yang satu itu sibuk sekali jaga mobil cuma 3 orang saja. Jadi kalau supaya kan Mas Power masih kerja belum ada istri kan jadi tolong 3 orang beli makanan kongkong beli makanan kasih dulu Pak Umar situ. Iya, taktik itu. Kayak dulu kan, tolong gambar Pak, bagaimana ini. Makanya kan, bisa sampai jam 10 malam. Baru pulang, dan setelah itu. Jadi taktik itu ya, mau selesai itu memang harus punya itu, modal. Kan tidak ada yang orang mau ajar bahwa lapar. Iya kan. Dan pas orang kerja kan dari mana tuh? Saya S2, kebetulan dalam satu ruangan itu saya selesai dalam satu ruangan itu dua pembimbing saya di dalam laboran lab di dalam lab. Terus saya ada meja di dalam. Masih ada meja di dalam, meja besar lah, kayak meja makan lah gitu. Jadi satu. Jadi ketua dengan sekretaris lab. Sudah, oke, top. Bisa saya masuk di sini top dalam ruangan ini. Oh ya silakan, memang untuk dipersiapkan untuk mahasiswa sudah. Saya masuk. Jadi mereka belum datang, saya datang. Iya, bersih diskon, apa meja lo. Tapi kan yang dua orang ini perokok berat. Iya, ya mau dia apa? Mau dilarang? Dia punya ruangan. Keuntungannya yang mendengar Islam, yang almarhum ini kan sudah meninggal. Yang prof ini dia waktu untuk asistensi ada waktunya. Kalau bukan Rabu atau Kamis, ya toh Rabu atau Kamis. Jadi tumpukan berapa tumpukan di situ? Ya toh bukan hanya tesis, skripsi mahasiswa ada, tesis ada, disertasi yang anak S3 ada, ya sudah bertumpuk. Jadi yang duluan ini di bawah itu yang duluan yang ambil. Tapi kan nanti diperiksa pada hari saat itu. Tapi saya di dalam ruangan itu setiap saat bisa saya asistensi. Kan saya satu ruangan dan setiap saya asistensi saya pasti dapat beliau. Karena bukan saya bukan lagi yang datang dia, saya yang didatangi. Karena saya dalam ruangannya. Jadi saya tidak pernah alpa untuk asistensi. Kan pasti berantem. Wih, sosialisasi saya punya ini. Iya tuh. Kalau di situ lihat-lihat lagi kerja, misalkan dari pembimbing dua, Pak ini, gua masukkan ada ini, saya kerja, saya langsung kerja di situ, saya lihat tertawa-tertawa lagi yang pembimbing satu ini, saya kasih, Prof, begini, oh iya boleh, tapi ini lagi ini ya, sorenya lagi tuh saya kasih lagi pembimbing dua, jadi bisa dalam satu hari itu bisa saya mobile asistensi. Jadi saya yang pertama datang di UPI di Unas, saya yang pertama datang, saya yang terakhir pulang. Keuntungannya terakhir sudah banyak dosen tempat bertanya, penguji juga sudah bisa tempat bertanya. Itu jadi mau selesai itu ya ada takdir. Jadi jangan bawa ini, bawa tas, bawa ini, kasih tinggal laptop, asistensi dikoleksi. Ya Pak, salah nanti saya koreksi Pak. Ya insya Allah dia itu kan ngambang. Makanya anak saya itu jangan insya Allah, maunya dia mau hari apa. Insya Allah itu kan kata dalam memorinya itu nggak akan udah menentu. Iya dong. Itu kan ada ruangan, mau kalian di dalam ruangan saya kasih, mau di sini iya tuh di sini, kalau tidak ada orang lain kan bisa kerja ada AC atau di studio, jadi bisa dimanfaatkan kalau mau selesai. Kalau memang mau bermain ya bermain ya. Karena tidak ada gunanya mau lama-lama, karena keadaan itu pasti akan berubah. Ini saja, ini saja karena kalian perlu tahu itu. Akhirnya muncul mata kuliah baru. Ya toh, walaupun ya seharusnya sebelum kalian kontrak itu seharusnya kurikulum ini sudah muncul. Karena ya itu. Jurusan lambat bukan tidak salah juga sih teman, bukan disalahkan sih, tapi kan dia takut mau merubahnya, mungkin dia dianggap bahwa masih junior atau apa, mungkin saya tidak bergerak, dia takut mau bergerak. Tapi nanti saya ini ya, bikin saja dulu. Kan kita akan perkenalkan sama teman-teman dosen. Perkenalan ini. Jadi ini, jadi tadi beton balok beton atau lain itu. Banyak tekan yang timbul akibat benturan akan dipikul oleh beton, sedangkan daya tarik akan ditahan oleh tulangan baja. Jadi jadi lihat, perhatikan yang gambar A itu gaya dalam pada balok. Artinya gaya dalam balok itu di situ akan terjadi itu saat ada goyangan. Bukan hanya goyangan dari gempa sih, bisa saja saat ada beban. Mau manusia yang kalau misalkan gedung itu banyak, misalkan kalau ada acara di aula itu pasti akan ini kentar sekali goyangan kalau banyak orang di aula di atas itu, apalagi saat ada gempa pasti banget itu. Jadi lenturan itu muncul saat ada beban atau saat ada gaya tekanan pada balok tersebut. Karena kalau pada struktur bangunan itu ya, yang jadi pembebanan palingan itu ya di balok itu. Balok dan balok tadi ke kolom. Jadi kolom yang sama dengan manusia. Ya kalau anggaplah kaki kita jadi kolom, kalau banyak beban dari atas ya, kalau tidak kuat ini, nah ini lemas. Coba kalau mohon maaf ya, kalau teman-teman kita yang ada agak-agak ada kelainan di kaki ya, pasti kalau beban itu kan mereka butuh penyangga. Artinya beban dari badannya saja, artinya anggaplah badannya ini sebagai beban mati, itu ya tidak bisa dia topang. Apalagi ada penambahan beban pada asker ini kalau baca ya sudah catatan. Jadi ini jarak bersih tulangan ke selimut beton. Yang maksud dengan selimut beton itu yang baru mana sih? Ya, jadi ya selimut beton itu yang baru mana sih? Apa? Selimut beton. Kalau kita berbicara beton, kita tidak berbicara ke dinding. Karena kalau kita berbicara ke tekanan itu, kita akan bertumpu pada balok dan kolom. Kata kasarnya dinding-dindingnya hanya kasarnya sebagai pelengkap. Tidak ada dinding, tetap akan berdiri. Iya dong. Coba tidak ada kolom, mampu tidak dinding? Mampu saat itu. Satu minggu target rubuh. Iya, satu minggu. Gak salah satu minggu, karena mungkin masih ada perancangnya, masih ada scaffoldingnya, balok ini. 17 hari atau 14 hari atau 21 hari, kita kasih matang namanya, betonnya, baloknya. Kita keluarkan 21 hari. Saat dikeluarkan itu, saya pastikan rumput di sini. Akan rumput di sini. Karena tidak ada yang itu. Kalau dia dipasang dinding, dia sudah dipasang dinding, pasti ya kan? Karena ya itu tadi, karena dinding itu dia juga sebagai dia dinding itu juga bisa menerima beban, tapi tidak seberapa. Jadi dalam perhitungan struktur itu, dinding itu tidak dihitung. Jadi jadi di sini kalau kita lihat bahwa bisa tidak kurang dari DB ini, DB-nya di sini dilihat bahwa kita mengasumsikan bahwa ada penggunaan besi di sini. Ada diameter 19, ada diameter 22. kalau saya mau ini diameter atau diameter 19 itu yang besinya yang bagaimana sih? Hah? Beliau. Kenapa? Karena simbol ini. Juga deh. Dia itu diameter loh. Iya, dia itu. Dia itu diameter bukan simbol. Cuma ditulis saja diameter atau lingkarannya. Oh, simbol itu yang kayak begini. Itu simbol besi itu. Yang lingkaran itu ada itu. Sama. Itu ada pengganti D. Itu menandakan bahwa itu besi. Kenapa bisa katakan bahwa diameter 19 itu adalah ulir? Ayo, siapa yang tahu? Yang kalau besi Pak, dia kan bilang dari ulir itu rata-rata semua Pak, kalau yang jalan dia polos. Begitu? Malah, kapan nanti malah? Malah, ya begitu. Atau ada masukan? Ya. Ya. Oh sih, begitu. Seiman dengan anunya pernyataannya Fahri. Atau ada lagi yang lain? Perasaan barang ini sempat saya memasang di sini atau di atas? Di atas studio dong. Barang ini saya perlihat. Kalau, Safira, jarak tulangan dan selimut beton itu yang bagaimana sih? Kalau di lapangan, saat KP, Anda pernah melihat beton, beton loh, baik kolom dengan balok. Yang bagaimana sih yang dimaksud dengan jarak tulangan dan selimut beton? Ya, saya bawa ke gambar ada gambar. Ah, gambar ada di sini. Yang bagaimana sih dimaksudkan? Kalau kalian perhatikan di tabel tadi itu, kalian bisa baca. Ya, yang bagaimana sih yang dimaksud? Jadi saat di lapangan apa sih kalian pelajari? Yang lain ada yang tahu? Jarak antar tulangan dan. Tidak, sudah. Yang lain ada yang tidak tahu? Ada yang tahu? Yang dimaksud tadi jarak antar tulangan dengan selimut beton. Kalau saya lihat di gambar di atas ini bisa mencerminkan pernyataan yang tadi yang saya sebutkan atau pada tabel tadi. Kalau kalian perhatikan tabel tadi, kalian bisa akan menjawab. Kita tidak usah hitung-hitungan. Ya. Kalau tulangan itu yang bagaimana sih yang tulangan? Pembersihan. Thank you. Oke, siapa? Kembali. Jadi siapa yang mau ini? Ayo, siapa? Dada. Jadi yang tulangannya ini, jadi yang selimut beton ini di sekeliling ini, yang di dalam isinya di dalam itu juga yang dimaksud dari selimut beton. Jadi kalau ini standar ini, kalau ini model hubungan di, kalau kalian jadi menerapkan manajemen proyek sekarang, bukan manajemen proyek kemarin kan kalian belajar ya, hitung rap. Jadi ini biasa juga saya cuma ini biasa juga kalian dapat kategori di dalam satu tahap itu MPA. Jadi kalau MPA itu dikategorikan untuk beton. Kalau di biasanya MPA itu, kalau biasa juga ada K. Biasanya K175, K250, K125 itu sama dengan mutu beton juga atau kekuatan beton. Sama dengan MPA ini, megapascal ini. Jadi semua, karena kekuatan beton itu tergantung dari mutu beton. Nah, saat dimana mutu beton K175 diadakan, K250 atau K225 diadakan, atau malah K350 450 digunakan. Nah, kalau tambah naik ya, disesuaikan dengan gedung atau objek yang akan difungsikan. Misalkan kalau jalan ya nggak mungkin K225, jembatan K250 atau K125 nggak mungkin. Kalau jembatannya jembatan nasional atau berada pada jalan-jalan Trans Sulawesi atau Trans Sumatera atau jalan jembatan tol. Ya kan jalan tol itu ya itu kekuatan mutu-mutu itu pasti di atas 350. Tergantung posisi mana digunakan beton tersebut. Nah, kalau jembatan itu ya kurang, bukan lagi balok namanya, gelagar. Wah, anunya bertangan anunya itu kan ada kayak balok. Nah, itu kalau lebih anunya orang gelagar jembatan atau balok jembatan itu jadi anu orang bilang gelagar. Ada yang mau di ini. Ini contoh. gambar menunjuk melampang melihatkan sebuah balon kita tumbuh sedekat dan yang begitulah menarik. Sekat, sedekat. Nah, saya tak usah. Saya tak usah yang ini ya. Kita tak usah itu hitungannya. Kita bagaimana kalian bisa baca gambar sesuai dengan keterangan di atas. Ayo, siapa yang ini? Citra, bisa. Yang mana yang dimaksud 4D25? Yang mana disebut D10? Sedangkan anu 150. Ini kalian dapatkan di lapangan. Ini fokus saya di sini. Tidak usah kecepatan di sini. Tidak usah kecepatan di sini. Kita fokus di sini. Saya yang di sini baru masuk ke gambar ini. Keterangan ini dengan ini itu ada di gambar kita sebut. Ini saat kalian yang paling lain itu kalian tenang, keterangan mengawas, otomatis kalian ke lapangan, otomatis lihat gambar. Ya. Bayu, yang bagaimana? Bukok. Yang dimaksud dia tadi yang saya mengatakan tadi. Kalau ada, kita fokus di ini ya, yang kode ini ya. 4D25, D10, 150, positif. Kalau di gambar itu, dia di mana? Apa dimaksud itu? Yang ini oke. Tapi ini itu berisi 10, terus jaraknya antara senter 1 dengan senter 5 itu 15 cm atau 150 mm. Miligram. Pada sesok coba berhasil di sini nanti sesok tutupan tutup pintu tutup buku itu mata kuliah kerja praktik saya akan usahawaratakan semua tapi tidak berhasil. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditulis namanya WA ke saya, ya siapa yang WA ke saya. Ditulis namanya kalian yang hadir, lalu namanya itu di. Atau bisa juga absen di WA satu orang siapa yang mungkin ke saya. Tapi sebutkan mata kuliah hari ini. Nah, terus pesertanya mahasiswa yang lagi.